إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bab al-Islam ya'simuddam. Bab Islam itu memelihara darah. Hadis yang kelima, Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, in laqitu kafiran faqtatalna fa daraba yadi bisayf fa qata'aha thumma ladha minni bisyajaratin wa qala aslamtu lillah aqtuluhu ba'da an qalaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu. Qala ya Rasulullah, fa innahu taraha ihda yaday thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha fa aqtuluh. Qala la taqtulhu, fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa anta bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dari Al-Miqdad, ia berkata, wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan orang kafir dalam perang, ya, lalu kami pun berperang, kemudian dia menebas tanganku dengan pedang sehingga tanganku putus, kemudian dia berlindung dariku ya dengan sebuah pohon, lalu dia berkata, aku masuk Islam kepada Allah, bolehkah aku membunuh dia setelah dia mengatakan aku masuk Islam? Kata Rasulullah, jangan kamu membunuhnya. Al-Miqdad berkata, hey Rasulullah, tapi dia sudah memutuskan tanganku. Ya, kemudian setelah memutuskan tanganku, dia mengucapkan apa? Syahadat. Ya, apa tidak boleh saya membunuhnya? Kata Rasulullah, jangan kamu bunuh dia. Karena jika kalau kamu membunuh dia, sesungguhnya dia berada di tempat kamu sebelum kamu membunuhnya. Maksudnya apa? Kalau kamu bunuh dia, karena kan dia sudah masuk Islam, maka kalau kamu membunuh dia, maka dia berada di tempat kamu sebelum kamu membunuhnya. Artinya ya, karena kan Al-Miqdad bin Al-Aswad ya, sebelum membunuh apa namanya jiwa yang diharamkan, darahnya haram tidak? Hah? Haram, maksudnya begitu loh, Pak. Tidak boleh dibunuh. Wa anta bimanzilati qabla an yaqula kalimatahu allati qal. Dan engkau berada di tempatnya sebelum ia mengucapkan kalimat yang ia ucapkan. Artinya, dalam perang. Ya, dalam perang antara apa pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafirin, boleh tidak dalam perang itu membunuh orang kafir? Boleh. Tapi kalau orang kafir ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, boleh dibunuh tidak? Kalau dibunuh, orang yang membunuhnya wajib dikisos tidak? Wajib dikisos, sehingga akhirnya apa dalilnya, yang haram yang halal yang mana? yang membunuhnya. Paham tidak Pak? Karena dia membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dalam Islam maka dia dikisos, dibunuh lagi. Makanya Nabi mengatakan di sini apa? Kalau kamu bunuh dia, ya, maka dia berada di tempat kamu sebelum kamu membunuhnya. Karena kalau dia sebelum membunuhnya, berarti apa? Tidak boleh dibunuh kan? Dan kamu berada di tempat dia sebelum mengucapkan kalimat Islam. Kalau sebelum mengucapkan kalimat Islam dalam perang seperti itu, boleh tidak? Boleh. Iya. Itu maksudnya. Baik, kita syarah sedikit demi sedikit. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku bertemu dengan orang kafir dalam peperangan? Iya. Ingat, ini maksudnya di dalam apa? Perang antara Islam dengan kafir, tentunya perang yang betul-betul sesuai dengan syariat. Bukan sebatas perang-perangan yang kena terkadang di zaman sekarang ya. Orang main perangi saja tanpa memilah apakah dia itu kafirnya kafir. Kita jelaskan kemarin bahwa yang boleh diperangi dalam Islam itu hanya kafir harbi. Siapa kafir harbi itu? Itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini, iya kita perangi juga. Adapun apabila dia tidak memerangi umat Islam, apalagi dia dari tiga jenis kafir, kafir dhimmi atau kafir musta'man atau kafir mu'ahad, maka kafir yang seperti ini tidak boleh diperangi. Iya. Kita lanjutkan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan orang kafir dalam peperangan, lalu kami pun berperang. Ini Al-Miqdad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang belum terjadi kan? Iya tidak? Sementara Umar bin Khattab tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang suatu permasalahan, Pak. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya, sudah terjadi belum? Kata orang itu, belum. Kata Imam Ahmad, biarkan dulu sampai terjadi. Nanti kalau sudah terjadi, baru kamu boleh bertanya kepadaku. Berarti salafus soleh terdahulu tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Namun, ya, kalau kita perhatikan, pertanyaan ini walaupun belum terjadi, tapi kemungkinan besar terjadi. Ya tidak? Apalagi itu berhubungan dengan masalah apa? Yang besar. Ya. Ketika Fathu Makkah, Khalid bin Al-Walid diperintahkan untuk masuk dari pintu yang lain. Ketika Khalid masuk dari pintu itu, Khalid bertemu dengan suatu kaum. Lalu kaum itu berkata, Sobakna. Maksudnya mereka, Aslamna. Kami masuk Islam, tapi salah ucap. Mereka mengucapkan Sobakna, dibunuh oleh Khalid. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW sabda, Allahumma inni abra mimma fa'al Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan Khalid ibn Walid. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, itu bisa terjadi. Hal seperti itu bisa apa? Sangat bisa terjadi. Maka dari itu, kalau memang ternyata walaupun itu belum terjadi, tapi akan sangat mungkin terjadi, maka pada waktu itu boleh dipertanyakan, boleh, enggak masalah. Ya. Contoh lagi misalnya Abdullah bin Buhainah. Ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut. dan kami membawa air tawar yang sedikit, ya Rasulullah. Kalau kami berwudu dengannya, kami akan kehausan. Boleh enggak ini kan sesuatu yang akan datang gitu kan. Maka dari itu, ya hal-hal seperti ini boleh bertanya. Ya, adapun yang dimakruhkan oleh salafus saleh bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, itu maksudnya dalam perkara-perkara yang kemungkinan kecil terjadinya, Pak. Adapun kalau kemungkinan besar terjadinya, maka boleh kita tanyakan kalau memang itu ya berhubungan dengan masalah-masalah yang urgent dan penting sekali. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan orang kafir di medan perang nih, lalu kami berperang, lalu ia memutuskan tanganku dengan pedangnya, kemudian aku berhasil mengalahkan dia dan dia pun berlindung di pohon, lalu mengatakan aku masuk Islam, boleh enggak aku membunuhnya, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Apa kata Al-Miqdad? Tapi dia sudah memutuskan tangan saya, ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu dia mengucapkan masuk Islam. Lihat, Pak. Di sini ada kemungkinan besar tidak orang ini mengucapkan masuk Islam karena ketakutan. Ada kemungkinan besar tidak, Pak? Ada kemungkinan besar. Dari sini kita ambil faedah. Iya. Bahwa kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan sesuatu yang pasti dan yakin. Makanya sebagian ulama membuat sebuah kaidah yang penting sekali. Siapa yang menyatakan keislamannya secara yakin tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan apa? Yang yakin lagi, bukan hanya sebatas dugaan yang kuat, tidak boleh. Paham tidak, Pak? Iya. Lihat, dia mengatakan saya masuk Islam, berarti sudah yakin enggak dia masuk Islam? Tapi kita ada dugaan yang kuat, ini orang masuk Islam karena apa? Takut saja ini. Wah. Iya. Jangan-jangan dia masuk Islam karena takut saya bunuh. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan kamu bunuh. Hadis yang lain yang sejenis dengan ini, Rasulullah SAW pernah mengirim Usamah ya, bin Zaid. Kemudian Usamah pun ya memerangi seseorang, mengejarnya, dan ketika hendak dibunuh, dia mengucapkan La ilaha illallah. Dibunuh sama Usamah. Ternyata Usamah merasa tidak tenang. Lalu kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang permasalahan itu. Apa kata Rasulullah? Aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usamah, ya Rasulullah? Dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut saja dari pedang saya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, afala syaqaqta qalbah? Kenapa kamu tidak belek hatinya supaya kamu tahu dia mengucapkannya karena takut atau bukan? Terus Rasulullah mengulang-ulang ucapan tersebut sampai-sampai Usamah berkata, hatta tamannaitu anni aslamtu dzakal ya al-yaum. Sampai-sampai aku berharap aku baru masuk Islam pada waktu itu. Saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Sahabat ini. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh juga gitu. Dibunuh karena ada dugaan. Dugaannya apa? Orang ini takut. Dia mengucapkannya hanya takut saja. Tetap Rasulullah SAW tidak menerima itu, Pak. Berarti ini menunjukkan, Pak, ya, siapapun yang memperlihatkan dan memproklamirkan dirinya dengan syahadat bahwa dia la ilaha illallah, wajib kita hukumi dia seorang muslim sampai tampak dengan yakin dan pasti bahwa dia mengucapkannya karena apa? Ya, seperti halnya orang-orang munafikin. Atau orang munafik di zaman Rasulullah SAW, Orang munafik itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkannya dengan kejujuran tidak, Pak? Tidak. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli mereka sebagai muslim? Iya. Tetap Rasulullah mempergauli mereka dengan muslim. Kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman, mereka sholat, mereka zakat, mereka juga adapun masalah yang ada di hatinya ya udah serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana ya akhul Islam? Sepertinya ada sedikit tabrakan ini. Tabrakannya gimana? Pertama, tadi kita sudah sebutkan, Pak, bahwa tidak boleh mengeluarkan seorang muslim hanya sebatas dengan dugaan. Faham tidak, Pak? Berarti tidak boleh kita mengeluarkan seorang muslim dari Islam kecuali dengan sesuatu yang pasti. Iya. Taib. Tadi juga kita sebutkan kaidah kewajiban kita menghukumi seseorang sesuai dengan yang tampak kepada kita. Kalau dia menampakkan keislaman, yang kita hukumi dia sebagai seorang apa? Nah, bagaimana kalau ada orang yang menampakkan kepada kita kekafiran, apakah kita hukumi kafir atau tidak? Nah, ini tentu berhubungan dengan masalah kafir mengkafir. Orang yang menampakkan kepada kita kekafiran dalam artian, artinya ia melakukan perbuatan kufur. Iya, ada dua keadaan. Ada orang yang melakukannya karena bodoh, jahil, atau dia muta'awil, terkena syubhat pemikiran. Maka yang seperti ini wallahu'alam belum dikafirkan. Dan itu pendapat yang merupakan ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kebodohan dan syubhat itu merupakan penghalang untuk dikafirkan. Kadang ada orang melakukan kekafiran karena enggak tahu. Dia enggak tahu kalau itu termasuk perbuatan apa? Kekafiran. Atau ternyata ada orang yang melakukan kekafiran karena terkena penyakit syubhat, syubhat orang-orang liberal misalnya, Pak. Terkena penyakit syubhat pemikiran yang menyesatkan, dia menganggap bahwa itu enggak masalah. Seperti halnya orang-orang Murji'ah yang menganggap bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka imannya sempurna, tetap dan tidak berpengaruh walaupun ia berbuat kesyirikan sekalipun juga. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Iya. Maka apakah kita kafirkan dia? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kata para ulama, untuk mengkafirkan seseorang itu harus ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Iya. Sementara orang ini belum tegak hujah atau syubhatnya masih belum hilang, berarti masih ada penghalang. Maka hati-hati saudaraku. Ya, untuk mengkafirkan seseorang muslim dari Islam itu berat, Pak. Ya, harus dipenuhi padanya syarat-syaratnya. Ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala la taqtulhu, maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulah. Sebab kalau kamu membunuh dia, maka kamu akan terkena qisas, kamu akan dibunuh. Ya. Nah, itu maksudnya. Hadis ini menunjukkan dalam Islam, Pak, orang yang membunuh ya dibunuh lagi. Walaupun tentunya membunuh itu ada dua macam. Ada membunuh sengaja membunuh, ada orang yang membunuh tidak sengaja membunuh. Ya, kalau ada orang membunuh tidak sengaja membunuh, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak sengaja dalam artian memang enggak sengaja, salah gitu. Misalnya dia lagi berburu kijang di hutan, pas dia panah lewat orang mati. Iya. Berarti yang seperti ini membunuhnya salah tidak, Pak? Hah? Salah tidak? Salah membunuh maksudnya. harusnya dia membunuh kijang, membunuh orang, padahal dia tidak ada keinginan gitu loh. Ini disebut dalam ilmu usul fikih disebut dengan qatlul khata. Maka pelakunya wajib membayar apa? Diyat. Dia membayar 100 ekor unta. Ada lagi, dia disebut oleh para ulama syibhul amad, menyerupai sengaja tapi enggak sengaja. Contoh, antum mukul teman antum pakai pensil, tau-tau mati. Faham enggak, Pak? Ada kesengajaan mukul tidak? Ada. Tapi dengan benda yang tidak bisa membunuh. Tuk, tuk, kok meninggal, plok gitu. Atau antum misalnya suka mengejutkan tuh, dor, tau-tau jantungan, plok plok plok plok mati. Ya. Seperti ini disebut dengan syibhul amad, sebagian ulama mengatakan sama dengan yang membunuh secara tidak sengaja. Ya, itu hukumnya sama. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya akhi, hadis selanjutnya. Hadis yang ke-6. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Huraqah min Juhayna. Rasulullah SAW mengirimkan kami ke sebuah Al-Huraqah, pedesaan dari Juhaynah. Qala fasabbahna al-qawm fahazamnahum. Kata Usama, kami pun menyerang mereka di waktu pagi dan kami pun mengalahkan mereka. Walahiktu ana warajulun minal ansar rajulan minhum. Lalu aku dan seseorang dari Ansar berhasil mengejar seseorang dari mereka. Falamma ghashinahu, ketika kami telah menguasai dia, qala la ilaha illallah, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Faqaffa anhu al-ansari, adapun orang Ansari ia menahannya, tidak membunuhnya. Fata'antu birumhi hatta qataltu, adapun aku maka aku bunuh dia dengan tombakku. Falamma qadimna balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kami datang ke kota Madinah, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasul bersabda kepada Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Hai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku berkata, wahai Rasulullah, innama kana muta'awidan, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya berlindung saja ya Rasulullah, supaya enggak dibunuh. Maka Rasul bersabda lagi, ataqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Famazala yukarriruha alai, dan Rasulullah terus mengulang-ulanginya. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum, hingga aku pun berangan-angan kalau aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Fi hadits Ibnu Umar, dan dalam hadits Ibnu Umar, annahu atahu rajulani fi fitnat Ibnu Zubair, bahwasanya ada dua orang laki-laki mendatangi Ibnu Umar ya dalam fitnah Abdullah ibn Zubair. Ya, di mana Abdul Zubair beliau berkuasa, dan di saat itu ada dua kekuasaan, Pak. Kekuasaan di Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, dan kekuasaan di Syam dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Lalu kemudian Abdul Malik bin Marwan pun memerangi Abdullah bin Zubair, di mana panglima pasukan Abdul Malik bin Marwan itu bernama Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya terbunuhlah Abdullah bin Zubair. Ya. Itu kisahnya masyhur dalam kisah-kisah dalam kitab-kitab apa namanya sejarah ya. Faqala, keduanya berkata kepada Ibnu Umar, "Inna Innan nasa sona'u wa anta ibnu Umar wa sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yamna'uka an takhruj. Sesungguhnya orang-orang telah melakukan peperangan, dan engkau hai ibnu Umar, engkau kan sahabat Nabi, apa yang mencegah kamu untuk keluar ikut berperang? Ya. Faqal, maka ibnu Umar berkata, yamna'uni annallaha harrama dama akhi. Yang mencegahku adalah karena Allah mengharamkan darah saudaraku sesama muslim. Faqala alam yaqulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Maka dua orang ini berkata kepada ibnu Umar, bukannya Allah berfirman hai ibnu Umar, perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Faqal, maka ibnu Umar menjawab, qatalna hatta lam takun fitnah. Kami dahulu berperang bersama Rasulullah sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud adalah itu syirik. Wa kana ad-dinu lillah, dan pada waktu itu agama hanya milik Allah saja. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah. Sementara kalian berperang itu supaya muncul fitnah. Bukan supaya apa? Ya, supaya menghabisi fitnah. Wa yakunu ad-dinu li ghairillah. Dan kalian berperang itu malah menjadikan agama untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk apa? Bendera kalian. Karena kan perang antara Ibnu Zubair dengan Abdul Malik bin Mawaran itu perang untuk merebut apa, Pak? Merebut kekuasaan. Iya. Karena waktu itu ada dua daulah. Satu daulah di Mekah, satu daulah di mana? Di Syam. Dan di saat itu Abdul bin Umar enggak mau membaiat dua-duanya. Sampai kemudian Ibnu Zubair terbunuh, kemudian kekhilafaan dipegang semuanya oleh Abdul Malik bin Marwan, baru kemudian Ibnu Umar apa? Ya, membaiat Abdul Malik bin Marwan. Nah, dua orang ini datang kepada Ibnu Umar, kamu kok enggak ikut perang sih? Ya. Kata Ibnu Umar apa? Aku enggak mau ikut perang karena Allah mengharamkan darah sesama muslim. Lalu kemudian dua orang ini berdalil dengan ayat, bukannya Allah berfirman, perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Kata Ibnu Umar apa? Kami sudah berperang sampai tidak ada fitnah dan agama semua milik Allah. Sedangkan kalian berperang supaya muncul fitnah dan agama untuk selain Allah. Tapi untuk kekuasaan. Iya. Afirwayatin, yabna akhi, aqtarru bihadhil ayah wala uqatil ahabu ilayya min an aqtarru bihadhil ayah allati qala yaqulullahu ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ila akhiriha. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, hai anak saudaraku, ya, aku tertipu dengan ayat ini dan aku tidak berperang. Maksudnya aku salah paham dalam memahami ayat ini, kemudian aku tidak berperang dan membunuh seorang mukmin. Itu lebih aku sukai daripada aku ya salah dalam memahami ayat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam kekal dia dalam, dan Allah akan murka kepadanya dan Allah laknat dia. Masya Allah. Iya. Tapi ya akhul Islam, kita syarah sedikit demi sedikit. Kisah Usamah tadi sudah kita jelaskan, di mana Usamah membunuh seorang laki-laki padahal dia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian alasannya Usamah apa, Pak? Alasannya Usamah bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena apa? Takut saja dan berlindung dari pedang. Tapi alasan seperti ini diterima enggak sama Rasulullah? Tidak diterima. Sebabnya kenapa? Karena ini hanya sebatas dugaan. Sementara dia mengucapkan la ilaha illallah secara yakin tidak di hadapan kita, Kemudian Usamah menduga orang ini, sementara yang yakin bisa kalah dengan dugaan. Tidak, gak boleh yang yakin dikalahkan oleh apa? Dugaan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kamu dengan dugaan kamu dia aja cuma berlindung saja kemudian dibunuh. Maka Rasulullah tidak menerima ya, alasan Usamah bin Zaid ini, Pak. Maka dari itu kita tidak boleh, Pak, sembarangan mengkafirkan pemimpin kita dengan alasan ya. Mungkin dia sudah tegak hujah kepadanya. Mungkin dia enggak boleh. Pakai dugaan-dugaan enggak boleh, Pak. Sampai betul-betul yakin bahwa memang sudah tegak hujah dan hilang syubhat. Ada kemungkinan tidak, Pak? Orang yang melakukan kekufuran itu karena ketidaktahuan. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan tidak orang yang seorang muslim yang jatuh kepada kesyirikan itu karena adanya syubhat? Ada, kan? Maka dari itulah coba kita hilangkan dulu syubhatnya. Tegakkan dulu pada apa? Hujah. Dan yang bisa menegakkan hujah dan menghilangkan syubhat sembarangan orang apa? Hanya orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu. Kalau antum-antum kita-kita yang ilmunya sangat cetek gitu kan, mau menegakkan hujah, tahu-tahu dianya membawa syubhat, kitanya yang kena gitu kan. Maka ini menunjukkan, Pak, masalah kafir mengkafirkan bukan hak siapa? Ya, mengkafirkan seorang muslim atau mengeluarkan seorang muslim dari Islam itu masalah berat. Yang boleh melakukannya hanya orang yang telah kokoh keilmuannya dari kalangan para ulama. Adapun mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas-jelas kafir, yang non-muslim, ya, yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya seperti Yahudi dan Nasrani, semua muslim wajib meyakini kekafirannya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang menyatakan kepada ya, bahwa mereka kafir. Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir maka dia kafir, itu untuk yang mana? Untuk orang kafir yang jelas kekafirannya. Adapun masalah mengkafirkan seorang muslim, ini berat tak dulu. Ya. Karena kita khawatir bisa jadi ada penghalang-penghalang yang membuat dia belum bisa dikafirkan. Bukan berarti kita meyakini bahwa kekafiran itu tidak berpengaruh kepada pelakunya. Sebab kalau kita punya keyakinan bahwa kekafiran tidak berpengaruh kepada pelakunya, kita murjiah nih, Pak. Tapi kita berkeyakinan. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan mengeluarkan seorang muslim dari apa? Islam. Ya, tidak sembarangan saudaraku sekalian. Harus penuh kehati-hatian. Makanya Al-Wazir bin Hubairah membawakan sebuah kaidah penting dalam masalah kafir mengkafirkan. Apa kata beliau? Al-khata' fil 'afwi khairun min khata' fil 'uqubah. Salah ketika kita memaafkan di mana kita belum berani mengkafirkan, kemudian kita salah, itu lebih baik daripada kita salah ketika mengkafirkan. Kenapa? Kalau kita belum berani mengkafirkan karena takut masih tegak apa belum tegak hujah dan yang lainnya, Allah maafkan. Tapi kalau kita kafirkan ternyata kita salah, maka tuduhan kita kembali kepada kita. Rasulullah SAW sabda apa? Man qala li akhi ya kafir, wahai yang, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau memang yang dituduhnya kafir, masuklah tuduhan itu. Wa illa raja'at ilaih, kalau ternyata yang dituduhnya itu tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Ngeri gak, Pak? Ngeri sekali. Makanya masya Allah, Pak, ada seorang ustadz dulu itu dengan mudahnya mengatakan apa? Ya, kafir, kafir, apa sih untuk apa sih susahnya mengkafirkan orang, katanya. Ya. Subhanallah, sampai saya juga dikafirkan sama dia. Sampai demikian pengkafirannya. Mengerikan. Ya. Bahkan sampai karena apa, ada waktu saya dulu itu ya, salah seorang mahasiswa yang terkena penyakit pengkafiran itu, sampai-sampai dia mengkafirkan mertuanya. Kenapa? Karena katanya dia pegawai negeri. Pegawai negeri menurut dia kafir semuanya. Terus mereka yang sekolah di perguruan tinggi negeri kafir semuanya. Masya Allah, mengerikan sekali ya Pak. Takfir ini biangnya apa sih? Terorisme itu takfir. Sebab kalau sudah mengkafirkan, pasti menghalalkan darah, tidak? Menghalalkan darah. Iya. Memang mengerikan sekali ya akal Islam. Makanya para ulama ya sudah mewanti-wanti kepada kita tentang bahaya masalah kafir, mengkafirkan. Jangan gegabah. Iya. Di zaman sekarang ini yang namanya kebodohan itu merajalela. Sudahlah, ilmu sedikit, ulama sedikit, kebodohan merajalela. Kemudian kita mudah mengkafir-kafirkan orang. Waduh, mengerikan. Kayaknya kalau sudah bisa mengkafirkan kayak hebat banget gitu, Pak. Padahal kan seharusnya kita berpikir bagaimana kita memberikan hidayah. Bagaimana supaya orang yang jatuh kepada kesyirikan supaya menjauhkan kesyirikan. Bagaimana orang yang jatuh kepada kesesatan supaya ia meninggalkan kesesatan. Itu yang kita pikirkan. Ya, bukan bagaimana saya bisa memvonis orang. Ya, berat, Pak. Masalah vonis memvonis itu berat. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar itu terjadi dialog antara dua orang dengan Ibnu Umar. Perhatikanlah, Pak. Pemahaman sahabat dengan pemahaman dua orang yang bukan sahabat ini jauh banget. Orang dua orang ini berkata kepada Ibnu Umar, "Kenapa Ibnu Umar kamu enggak ikut berperang? Kok orang-orang pada berperang itu? Kamu enggak ikut berperang?" Apa kata Ibnu Umar? "Aku enggak mau berperang karena darah seorang muslim haram. Tidak halal." Ya. Apa kata mereka? "Bukankah Allah berfirman, perangi mereka sampai tidak ada lagi apa? Fitnah." Tapi lihat pemahaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu arba. Ini menunjukkan, Pak, orang kalau tidak merujuk pemahaman para ulama, terutama dari kalangan sahabat, pasti akan sesat. Makanya sebagaimana sering kali saya ingatkan, ya, orang-orang khawarij itu, Pak, membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi kok Rasulullah mensifati mereka melesat dari agama. Padahal mereka membaca Al-Quran, membawakan hadis. Kenapa sebabnya? Sebabnya itu karena mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri dan tidak berusaha merujuk pemahaman siapa? Para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Ya. Zaman sekarang berapa banyak orang yang seperti itu, Pak? Bawakan ayat, bawakan hadis, bawakan dalil. Ya. Ada orang bawakan hadis ya tentang masalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi katanya rukun Islam pertama dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat itu harus diucapkan di depan imam. Kalau tidak diucapkan di depan imam enggak sah. Akhirnya dia mewajibkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di depan imam dia. Kalau enggak, kita masih kafir statusnya. Ini pemahaman siapa coba seperti itu, Pak? Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yaqul. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwan Islam bahwa darah seorang muslim itu besar di mata Allah. Tidak boleh dikucurkan darah seorang muslim hanya sebatas dugaan. Diduga teroris, hanya sebatas baru diduga dibunuh, enggak boleh dalam Islam. Iya. Hanya karena diduga langsung dibunuh, dikucurkan darahnya, haram dalam Islam. Karena sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa darah seorang muslim pada asalnya apa? Haram. Tidak boleh dikucurkan kecuali dengan sesuatu yang sifatnya apa? Yakin. Yang kata Rasulullah SAW apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ahadithala bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, membunuh jiwa yang diharamkan. Kalau ada muslim membunuh muslim lain tanpa hak, maka dalam Islam yang membunuh ini dibunuh, tidak dibunuh. Iya. Adil tidak seperti itu, Pak? Adil. Adapun orang membunuh cuma di penjara, enggak adil, Pak. Nanti habis di penjara, keluar bisa ngebunuh lagi. Tapi dalam Islam orang yang membunuh kejam, dibunuh lagi, ya sama, adil. Tapi aneh ya, orang-orang barat menganggap hukum kisos itu katanya kejam. Gak mikir kalau dia yang membunuh itu orang kejam juga itu. Padahal ya Allah Ta'ala berfirman, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang punya pikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus apa lagi? Asayibuz zani, orang yang sudah menikah zina. Maka dalam Islam diapain? Dirajam. Ya, dilemparin dengan batu mati. Wah, ini bagi orang barat kejam banget ini, Pak. Iya. Padahal dalam Islam ini sebuah keadilan. Sebab gara-gara perselingkuhan berapa banyak keluarga yang apa? Rusak, rumah tangga hancur sudah, Pak. Perselingkuhan, suami berselingkuh, istri berselingkuh, gara-gara itu hancur rumah tangga. Ya. Makanya akal Islam, dalam Islam dibunuh. Tapi ingat, yang melakukan perbuatan apa rajam itu siapa? Qadi, pemerintah, bukan sembarangan orang. Antum punya istri misalnya selingkuh, langsung antum rajam gitu, ya gak boleh, haram. Kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan, ya mereka yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian siapa lagi? Hah? Orang yang murtad dari agama Islam. Kemudian siapa lagi? Orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah, yang disebut dengan al-bughat. Maka dalam Islam pun boleh diperangi. Iya. Allahu a'lam. Kita masuk bab thawabil iman, bab pahala iman. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qal, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Faqala al-qaum, ma lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabum ma lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Dari Abu Ayyub bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Maka orang-orang berkata, ada apa dengan orang itu? Ada apa dengan dia? Ya, kenapa mereka bertanya, ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Karena disebutkan dalam satu riwayat yang lain, Pak. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dengan para sahabatnya dan dikerumuni oleh para sahabat. Tiba-tiba ada orang menerobos masuk langsung, ya, dan memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa heran. Ada orang tiba-tiba langsung menerobos kemudian memegang tali, ya, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan aku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke surga." Maka para sahabat bertanya, "Ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Kok menerobos langsung begitu?" Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "Harabum malahu." Dia punya kebutuhan yang sangat. Ya. Lihat, ketika orang-orang bertanya, "Ada apa dengan dia?" karena dia menerobos begitu saja, maka Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat apa? Pengertian. Ya. Bahwa dia punya kebutuhan yang sangat. Kebutuhannya apa? Bertanya. Maka Rasulullah bersabda, "Beribadahlah kamu kepada Allah. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan sholat, bayar zakat, dan sambunglah silaturahim." Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah, "Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadanlah. Walladhi nafsi biyadih la azidu ala hadha." Qal, maka orang itu berkata, "Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku tidak akan menambah lebih dari ini." Falamma walla, ketika orang itu telah pergi, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang merasa suka untuk melihat kepada penduduk surga, lihatlah kepada orang itu. Orang ini ya tiba-tiba masuk ke Rasulullah, kemudian memegang tali kekang Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Maka Rasulullah bersabda apa? "Dia punya kebutuhan yang sangat." Lihat Pak, ternyata kebutuhan itu, sahabat ini bertanya tentang amal. "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amal yang bisa memasukkan aku kemana? Ke surga." Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu kebutuhan. Ini menunjukkan Pak, seorang muslim itu hendaknya menjadikan amal itu sebagai kebutuhan. Jangan jadikan amal itu sebagai beban. Orang kalau menjadikan sesuatu itu kebutuhan, insya Allah semangat Pak. Antum butuh duit tidak? Butuh duit kan? Butuh makan tidak? Butuh makan kan? Karena kita butuh duit, butuh makan, semangat gak nyarinya? Semangat mencarinya. Demikian pula amal soleh, kalau kita merasa butuh dan ini menganggap ini kebutuhan saya, insya Allah antum semangat. Tapi kalau antum menganggap bahwa amal soleh itu sebagai beban, gak, kurang semangat Pak. Malas-malesan dan yang lainnya. Makanya coba ya, ketika terdengar suara azan, lalu kemudian di hati antum ada rasa malas, langsung antum berpikir, "Ini kebutuhan hati saya. Saya butuh sholat." Allah butuh kepada sholat kita? Allah tidak butuh. Yang butuh kepada sholat siapa? Ya kita. Kenapa? Karena sholat itu sebagai bekal kita ke surga. Sholat itu memberikan cahaya dalam hati. Sholat itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu memberikan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita butuh kepada sholat. Coba kalau kita hadirkan ketika kita mau sholat, "Ini kebutuhan saya," insya Allah kita semangat Pak. Tapi kalau kita menganggap hanya sebatas beban, iya, biasanya sholatnya pun juga males-malesan. Bahkan kalau kita lihat terkadang ya ada orang yang sholatnya cepat banget. Kenapa? Karena dia menganggap sholat itu beban. Yang dia ada di hatinya apa? Dia ingin bagaimana caranya supaya segera selesai dari sholat sudah. Sebab kalau dia menganggap ini kebutuhan hati saya, ini penghibur hati saya, insya Allah dia akan merasakan nikmat dalam sholat Pak, insya Allah, biiznillah. Makanya jadikan ya akhi, sholat itu sebagai kebutuhan. Jadikan amal soleh sebagai kebutuhan. Jadikan zikir sebagai apa? Kebutuhan. Sadari bahwa kita butuh kepada amal soleh. Sadari bahwasanya amal soleh itu untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.